kita bersama selamanya. Kasih sembuh yang pernah kau curahkan, ku bawa di perjalanan hidup ini. Namun resah dan gelisah selalu menghantui karena sikapmu yang tak pasti. Ku coba melupakan dirimu karena ku beranggap ku kan